بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim masih melanjutkan ayat ke-67 Al-Maidah Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan amanat risalah syariat yang Allah turunkan kepada beliau SAW, semuanya telah beliau sampaikan, maka tidak ada kebaikan yang mendekatkan hamba kepada Allah, yang mengantarkan mereka ke surga, kecuali pasti Rasulullah telah ajarkan kepada mereka. Rasul contohkan, Rasul tunjukkan. Tidak ada satu kejelekan yang membuat Allah murka kepada hamba. Tidak ada kejelekan yang menjerumuskan seorang hamba kepada neraka, azab. Kecuali Rasul pula telah mengingatkan umatnya agar menjauh darinya. Itu yang disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, mata Rasulullah SAW wa ma min ta'irin yatiru bijanahai illa wa yu'alimuna fi Rasulullah SAW ilma. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada satupun yang beliau tinggalkan, bahkan burung yang terbang dengan kedua sayapnya pun telah beliau ajarkan kepada kami. Artinya semua kebaikan. Oleh karena itu sangat tercela seorang hamba yang melakukan ajaran amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulnya, amalan yang dia menganggapnya berpahala, dia mengira itu mendekatkan dirinya kepada Allah, dia sangka itu membawanya ke surga, sementara Rasulnya tidak pernah mengamalkan, Rasul tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan. Secara tidak langsung seakan dia berkata Rasulullah berkhianat terhadap risalah, karena ternyata masih ada peluang kebaikan yang jaminannya surga, kebaikan, sementara itu ternyata tidak disampaikan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyahu dzalik, dan tentunya tidak mungkin Rasulullah melakukan itu sallallahu alaihi wasallam, karena ayat menjamin bahwa beliau telah menyampaikan seluruh risalah Allah. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Masih terkait ayat, yakni sampaikan risalah Allah. Allah katakan kepada Rasulnya, sampaikan risalahku, syariat ini, agama. Dan aku yang menjagamu, aku yang membelamu dari setiap yang memusuhimu dan menentangmu, dari setiap musuh-musuhmu. Maka jangan kamu takut, jangan kamu gusar, jangan kamu bersedih. Tidak akan ada satupun yang bisa menyakiti atau mencelakakan dirimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turunnya ayat ini, Rasulullah SAW dijaga oleh para sahabatnya, dijaga keamanannya. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam bangun, Aisyah di sebelah beliau. Kemudian Aisyah tanya, "Ma sya'nuka ya Rasulullah?" "Ada apa engkau wahai Rasulullah? Ini ada apa denganmu? Kenapa engkau bangun malam begini?" Qala, kata Rasulullah, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusunil laila." Seandainya ada dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Ini menjaga keamanannya. Fabaina ana ala dhalik idh sami'tu sawtas silah. Enggak lama kata Aisyah, aku kata Aisyah mendengar suara senjata. Ini zaman itu pedang atau panah. Faqala man hadha, maka Rasulullah tanya, siapa ini? Karena malam. Qala ana Sa'd ibn Malik. Aku sahabatmu Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ma ja'a bik? Rasulullah tanya, ada apa denganmu? Kau datang ke sini? Qala ji'tu li ahrusaka ya Rasulullah. Aku datang untuk menjagamu wahai Rasulullah. Qalat, kata Aisyah, fasami'tu ghatita Rasulillah fi naumi. Maka aku mendengar Rasulullah tidur mendengkur. Sallallahu. Artinya karena nyenyak tenang beliau, ada yang menjaga dari sahabatnya. Demikian pula selain di Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, kata Aisyah di Ibn Abi Hatim, kana nabi yuhras. Sebelumnya Rasulullah dijaga oleh para sahabatnya karena ada saja kemungkinan orang ingin berbuat jahat, makar kepada Rasulullah. Hatta nazalatil ayah, sampai turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas. Allah jaga engkau dari manusia, dari kejahatan mereka. Qalat, kata Aisyah, fa akhrajan nabiyyu ra'sahu minal qubbah. Maka Rasulullah keluarkan kepalanya dari tenda beliau, tempat istirahat. Wa qala ya ayuhan nas in sarifu faqad asamani Allah jalla wa az. Setelah turun ayat ini Rasulullah katakan, langsung beliau sampaikan kepada para sahabatnya, pulanglah kalian semua karena Allah telah menjagaku. Allah sendiri yang melindungi dan menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam sirah penjagaan Rasulullah SAW sebelum turunnya ayat ini, sehingga beberapa sahabat yang dulunya menjaga Rasul diperintahkan kembali oleh Rasulullah SAW. Ada Sa'd bin Malik tadi, ada juga paman beliau sendiri Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk yang menjaga Rasulullah SAW. Kemudian sampai turunnya ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Rasulullah perintahkan Abbas untuk kembali, untuk pulang. Ini enggak usah jaga Rasul, karena Allah sendiri yang menanggung dan menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelum itu penjagaan Allah kepada Rasulnya dilindungi dan dijaga Allah dari kekejaman gembong-gembong Quraisy, tokoh-tokoh kufar musyrikin di Mekah, dan secara umum yang musuh terhadap dakwah, yang benci dan hasad, dengki terhadap dakwah ini, dan sangat sengit permusuhan mereka dan kebencian mereka terhadap Rasulullah dan dakwahnya. Permusuhan itu siang malam mereka gencarkan terhadap Rasulullah dan dakwahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulnya. Di awal risalah ada paman beliau Abu Talib yang sangat-sangat disegani di Quraisy. Makanya Quraisy gak berani berbuat macam-macam. Wailah mereka berencana dan berharap bagaimana bisa membinasakan dan membunuh Rasulullah. Tapi gak bisa berbuat banyak karena masih ada Abu Talib. Dan sangat ditakuti dan disegani oleh Quraisy. Ya, mereka paling hanya mengadu kepada Abu Talib, ponakanmu itu, ini hentikan ponakanmu, suruh dia diam, ponakanmu, ponakanmu. Tapi untuk berbuat sesuatu menjelakai Rasulullah SAW, mereka tidak berani. Dan itu Allah yang takdirkan bagaimana Abu Talib begitu antusias menjaga dan melindungi Rasulullah dalam dakwahnya. Begitu mati Abu Talib, wafat, Quraisy mulai berani mengganggu Rasul walaupun itu masih level ringan. Nah, ini diganggu dan disakiti sampai kemudian Allah pilihkan Ansar baik dari suku Aus dan Khazraj datang ke Mekah dan menyampaikan sumpah setia baiat untuk melindungi Rasulullah SAW. Ansar. Dan mereka minta untuk Rasulullah SAW pindah hijrah. Dan akan mereka sambut dengan senang hati ke Madinah. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah, Ansar melindungi Rasulullah SAW dengan segala yang mereka punya, harta benda, nyawa, jiwa raga, semuanya demi keselamatan dan keamanan Rasulullah SAW. Maka siapapun dari musyrikin atau dari ahlul kitab, Yahudi, Nasara, yang masih saja berkeinginan mencelakai Rasulullah SAW, Allah balikkan makar itu kembali mengenai mereka sendiri. Demikian dalam sejarah ringkas perjalanan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan ma'ruf kisah dalam sirah, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi Rasulullah SAW kalau singgah di suatu tempat dari perjalanan jauh panjang, beliau istirahat, dipilihkan oleh para sahabat tempat yang teduh agar nyaman istirahat beliau SAW. Maka suatu ketika beliau istirahat di bawah pohon yang rindang, lebat, tertidur beliau di situ sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja tanpa beliau sadari sudah ada seorang badui Arab, orang-orang suku pedalaman yang mungkin diprovokasi oleh Quraisy atau oleh orang-orang Yahudi, sehingga dia begitu benci dan musuhnya kepada Rasul SAW. Dan memang dalam sirah juga Quraisy sering membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad, siapa yang bisa ini, akan kami beri hadiah ini. Nah, al-muhim, ini badui sudah berdiri di hadapan Rasul SAW dalam keadaan dia sudah menghunuskan pedangnya, ini mau membunuh. Begitu Rasulullah terbangun, dia tanya, "Man yamna'uka minni?" Sekarang siapa yang bisa melindungimu dari aku? Kata si badui ini. Rasulullah dengan tenangnya beliau jawab, "Allah azza wa jal." Allah yang melindungi. Langsung gemetar si badui ini dan jatuh pedang itu dari genggamannya. Di riwayat disebutkan bahwa badui ini sampai membenturkan kepalanya di pohon tersebut tempat Rasul berlindung hingga pecah dan berhamburan otak yang ada di tempurung kepalanya. Kata Muhammad bin Ka'ab, disitulah seperti yang Allah sebutkan, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah menjaga dirimu wahai Muhammad dari manusia. Demikian Rasulullah SAW dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semenjak itu tidak ada lagi penjagaan kepada Rasul sebagai imam dan orang terbesar, tertinggi. Demikian kemudian dilanjutkan oleh khalifah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tidak ada penjagaan. Ya tentunya bukan Allah menjaga Abu Bakar atau yang selainnya, itu khusus bagi Rasul sallam, "Wallahu ya'simuka minan nas." Itu kepada Rasul sallam. Adapun para khulafa, para pemimpin-pemimpin Islam setelah itu tidak ada jaminan dari Allah. Tapi karena kedekatan kepada rakyatnya agar lebih mudah mereka menyampaikan keluhan atau apalah usulan ini itu, sehingga enggak ada penjagaan. Orang keluar masuk menemui Abu Bakar gampang, padahal orang nomor satu khalifah setelah Rasulullah SAW. Begitu pula kemudian Umar ibn al-Khattab, gampang ditemui langsung di masjid di ini. Nah, sampai kemudian terjadi apa yang terjadi. Nah, Umar radhiyallahu anhi khianati, ditusuk dari belakang saat beliau sholat mengimami jamaah. Begitu pula kemudian terjadi pada Uthman bin Affan, para pemberontak berkudeta, loncat masuk rumah beliau sampai membunuh beliau. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, kita tahu saat keluar subuh ke masjid dicegat oleh Abdurrahman bin Muljim dan disabet dengan pedangnya. Dari kejadian demi kejadian itulah kemudian para khulafa, para sultan, para amir, pemimpin-pemimpin dan penguasa setelah itu tidak lagi bebas seperti yang sebelumnya. Maka diperketat penjagaan. Kalau enggak kan berabe. Semaunya orang enggak senang, merasa ini itu dengan kejahilan dan emosinya, kebodohannya, dia bunuh semaunya. Ya rusak. Enggak bisa didiamkan. Maka semenjak itu kemudian yang namanya khalifah, namanya pemimpin dijaga. Sehingga tidak semudah itu orang bisa mendekat atau menemui mereka. Karena pengalaman sudah banyak. Umar dibunuh, Uthman dibunuh, Ali dibunuh. Karena saya memang enggak ada penjagaan. Bebas seperti rakyat biasa, seperti yang lain. Ini enggak bisa didiamkan demikian. Maka para ulama membenarkan, artinya demi keselamatan khalifah atau raja, penguasa, ya harus dijaga. Ada bodyguardnya, ada pasukannya khusus. Sehingga gak semudah itu orang bisa mendekat dan menemui mereka. Taib. Di akhir ayat Allah katakan, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Artinya, kembali kepada ayat, tetap sampaikan risalah. Amanat syariat ini sampaikan. Adapun hidayah Allah yang tentukan. Siapa yang Allah kehendaki, Allah beri hidayah. Yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dari jalannya. Firman Allah dalam Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan tugasmu untuk memberi mereka hidayah, tetapi Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Tugasmu hanya menyampaikan. Juga dalam Ar-Ra'd, fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu, kewajibanmu hanya balagh. Sampaikan. Nasihatkan, sampaikan. Wa 'alainal hisab, dan kami kata Allah yang menghisab. Nah. Ini menghibur seorang muslim, seorang mukmin, seorang dai terlebih, atau yang bernasehat, diterima atau tidak bukan kewajibanmu dan bukan wewenangmu bahkan. Itu hanya Allah yang kuasa. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya akhi, ini haram, tinggalkan. Ini wajib, amalkan. Sunnahnya begini, kerjakan. Nah, begitu. Sampaikan dengan ilmu, dengan santun, akhlak. perkara kemudian orang mau taat, mau terima, atau mereka tolak, mereka ini bukan tugas kita. Dan Allah gak akan meminta pertanggungjawaban kepada kita karena itu. Kenapa orang gak mau terima? Kenapa orang gak mau nurut, gak mau taat? Lah, yang Allah minta pertanggungjawaban dari kita, sudahkah engkau sampaikan? Sudahkah engkau ajarkan? Sudahkah engkau bernasehat? Sebatas itu. Maka jangan kemudian orang itu bersedih, bersedih hati, kecewa karena fulan tidak mau taat. Sudah dia ingatkan, sudah dia nasihati, sudah dia ajari berapa kali, tetap saja seperti itu. Bukan urusanmu. Gak bisa. Hati bukan kamu yang kuasa. Kurang apa Nabiullah Nuh alaihi salam, seorang nabi yang mulia, dibantu wahyu, tentunya tidak henti-hentinya beliau berdakwah kepada keluarganya, menasehati, membimbing. Toh bahkan anaknya sendiri termakan oleh banjir. Bahkan sampai saat-saat terakhir masih beliau nasihatkan, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku sini, ikut sini biar kamu selamat, naik kapal sini. Nah, mau anaknya. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma, aku mau berlindung di ujung gunung sana, aman dari air, dari banjir. Tenggelam. Hidayah. Tidak ada yang bisa kuasa dan menentukannya kecuali Allah. Maka jangan kecil hati, jangan kemudian kecewa dan sedih berkepanjangan terlalu dalam karena fulan gak dapat hidayah, fulan gak mau nurut, fulan gak mau berubah. Sudah saya nasihati berapa kali, sudah saya ingatkan, sudah ini, sudah itu. Batas itu tugasmu. Urusan dia mau berubah, tergerak hatinya, terketuk kalbunya, itu Allah. Hanya Allah yang kuasa. Kurang apa Rasulullah kepada pamannya Abu Talib, dinasehati, didakwai, ya ammi, ya ammi. Wahai paman, ucapkanlah ilallah, paman masuk Islam, paman. Sangat berharap Rasulullah SAW, karena ingin berbakti pada pamannya supaya tidak teradab di neraka. Tetap pamannya memiliki kekufuran. Hingga Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kalau orang lemah imannya dan tidak tahu yang semacam ini, akan menjadi pukulan berat bagi dia, akan menjadi kesedihan yang luar biasa, seperti kecewa berat, dakwah sekian lama, sudah sekian sering menasehati, mengingatkan, ngajari, kok tetap seperti itu. Sehingga dia seperti merasa bersalah, dia merasa patah semangatnya, dia merasa, lah, bukan demikian. Sampaikan, itu kewajibanmu. Lebihnya Allah Ta'ala yang menentukan. diterima atau tidak, orang jadi berubah baik, hidayah Allah SWT yang menentukan dan memilihnya. Kemudian Allah sebutkan, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimu taurat wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Wahai ahli kitab, lastum 'ala syai', kalian enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya. Sampai kalian mau menegakkan Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Dan banyak dari mereka akan dengan apa yang Allah turunkan padamu, banyak dari mereka semakin bertambah kesombongannya, melampaui batas, tambah kufur. Maka jangan kamu bersedih atas orang-orang yang kafir. Ayat ini Allah sebutkan, Qul, katakan yakni wahai Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab, lastum ala syai', kalian tidak di atas sesuatu. Artinya dari agama kalian, kalian bukan orang-orang yang taat, baik di atas ajaran agama kalian yang benar. Gak ada nilainya kalian dalam agama kalian. Sampai kalian mau benar-benar menegakkan Taurat dan Injil, mengimani makna menegakkan Taurat Injil, mengimani seluruh yang ada di dalamnya, yang Allah turunkan kepada para nabinya, mengamalkan seluruh isi kandungan Taurat Injil sebelum mereka acak-acak mereka ubah. Yang termasuk di dalam Taurat Injil adalah perintah untuk mengikuti dan mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, mentaati syariatnya. Dan itu yang mereka kufuri. Itu yang mereka tolak dan mereka dustakan. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian juga kalian tegakkan. Karena ayat sampai kalian menegakkan Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian. Yang dimaksud yang diturunkan adalah Quranul Azim. Sampai mereka mau mengimani Quran. Dan itu ada di dalam Taurat, di dalam Injil. Hanya saja memang mereka bisa mengacak-ngacak Taurat maupun Injil karena memang Allah tidak menjamin penjagaannya. Tidak Allah jamin. Tidak sebagaimana Quran yang Allah sendiri yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan Quran ini dan kami yang menjaganya, kata Allah. Maka dijaga benar-benar oleh Allah. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ditambah satu huruf saja akan ketahuan, atau dikurangi satu huruf saja akan ketahuan, akan diingkari dan ditolak oleh seluruh kaum mukminin, mukminat, tua, muda, laki, perempuan, dimanapun mereka berada. Bahkan panjang pendeknya harokatnya pun gak bisa dirubah-rubah. Kalau misalnya ada orang yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, akan diingkari oleh seluruh dunia. Gak ada bacaan kayak gitu. Bismillah misalnya, akan ketahuan dia merubah-rubah dari Quran. Demikian pula kandungan isinya, penafsirannya dijaga benar-benar oleh Allah. Termasuk dalam penjagaannya adalah penjagaan sunnah, sunnah Rasul SAW. Karena sunnah yang menafsirkan Quran, karena sunnah yang merinci apa yang bentuknya global di dalam Quran. Sholat, rincian waktunya, kapan, batas masuk, batas keluarnya, apa yang dibaca, bagaimana pelaksanaannya, enggak ada dalam Quran. Adanya dalam sunnah. Zakat, nisabnya, haulnya, apa saja yang dizakati, enggak ada dalam Quran. Adanya di dalam sunnah. Haji bagaimana rincian detail manasiknya enggak ada dalam Quran. Quran hanya global. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Allah mewajibkan manusia untuk haji. Gimana pelaksanaannya? Mulai tanggal berapa haji? Di dalam sunnah rinciannya semuanya. Makanya sunnah pun kemudian dijaga oleh Allah. Diriwayatkan oleh udul, dhabitin, para perawi dari masa sahabat, berlanjut kepada tabi'in dan a'imah dan para ulama, turun-temurun menjaga sunnah tersebut. Sehingga gak bisa sebagaimana Quran, gak bisa juga orang menyampaikan semaunya atas nama Rasulullah SAW, menisbatkan kepada Rasul apa yang tidak beliau ucapkan. Ya bisa. Rasulullah berkata begini, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah berbuat ini. Akan diminta pertanggungjawabannya secara ilmiah, di mana sabda seperti itu, di kitab apa. Karena dijaga oleh Allah. Dijaga sehingga sampai dibukukan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik, Sunan Darimi, Musnad Abu Ya'la dan yang lain-lainnya banyak. Di kitab mana Rasul berkata begitu? Kalaupun ada kitabnya, di kitab ini ditelusuri sahih tidak hadisnya, perawi per perawi diketahui siapa fulan ini, karena di situ disebutkan aku mendengar hadis ini dari fulan bin fulan. Siapa fulan bin fulan ini, dari mana dia berasal, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Bisa jadi nama, kunyah, bahkan daerah sama tapi orang berbeda. Disebutkan ada perawi namanya Abu Zakaria Mu'afa bin Imran An-Nahrawani. Suatu ketika beliau berjalan di Mekah, ada suara memanggil beliau, Ya Aba Zakaria, wahai Abu Zakaria, karena kunyahnya Abu Zakaria. Maka kata beliau, aku menoleh karena pikir aku yang dipanggil Abu Zakaria, aku Abu Zakaria. Ternyata dia tidak menginginkan aku, bukan aku yang dia maksud. Kemudian dia katakan, Ya Abu Zakaria Imran. Oh, berarti aku Abu Zakaria Imran. Aku yang kau maksud, bukan. Siapa yang kamu inginkan? Abu Zakaria Mu'af. Bukan Imran. Abu Zakaria Mu'afa. Aku mau Abu Zakaria Mu'afa. Bukan, bukan kamu. Lalu siapa? Abu Zakaria Mu'afa bin Imran. Oh, ini aku sudah. Abu Zakaria Mu'afa bin Imran. Ternyata juga bukan aku yang dia inginkan. Masih ada orang lain. Abu Zakaria Mu'afa bin Imran An-Nahrawani. Nahrawani artinya dari daerah negeri yang namanya Nahrawan. Oh, berarti enggak ada lain, sudah aku memang yang dimaksud. Karena akulah Abu Zakaria Mu'afa bin Imran An-Nahrawani. Datang, akulah Abu Zakaria Mu'afa bin Imran An-Nahrawani. Ternyata si pemanggil mengatakan, mungkin kamu dari Nahrawan Barat. Iya, memang aku dari Nahrawan Barat. Lah, yang aku maksud Abu Zakaria Mu'afa bin Imran dari Nahrawan Timur. Ternyata beda. Namanya sama, bapaknya sama, nama bapaknya, kunyahnya sama, bahkan nama negerinya sama, tapi orangnya beda. Dan seperti itu menentukan, terkadang itu thiqah, bisa diterima hadisnya, ternyata yang ini dhaif, lemah. Seperti cucu Umar ibn al-Khattab ada dua perawi hadis, yang satu namanya Ubaidullah, yang satu namanya Abdullah Al-Umari. Dua-duanya cucu Umar. Ubaidullah, bedanya cuma ya Ubaidullah, yang ini Abdullah, sama-sama Al-Umari. Ubaidullah fiqah, diterima hadisnya, riwayatnya. Abdullah Al-Umari dhaif, lemah, gak bisa diterima riwayatnya. Bedanya cuma ya. Walhasil demikian, dijaga oleh Allah sehingga diketahui kapan wafatnya, kapan lahirnya, ada tersendiri. Dijaga oleh para ulama, fulan kapan lahir, kapan wafat, sehingga diketahui mungkin tidak dia bertemu dengan syekhnya, di tahun berapa dia. Kalau enggak kan ngawur. Dan salah satu cara para ulama hadis menjaga hadis, diketahui sejarahnya, penanggalannya. Tahun berapa dia lahir? Tahun sekian-sekian. Sementara yang dia katakan, aku dapat riwayatin dari fulan, fulan sudah meninggal di tahun yang dia belum lahir. Menunjukkan batil dan dhaif riwayatnya. Bagaimana kamu mengaku mendapat riwayat dari orang itu? Dia sudah meninggal di tahun yang kamu juga belum lahir di tahun itu. Maka gak mungkin, gak bisa ketemu. Maka dipentingkan oleh para ulama, dijaga tarikhul wafayat, tahun kapan fulan perawi lahir, kapan dia mati, dijaga semuanya oleh para ulama. Wahakadha. Yang itu gak ada di selain Islam. Kata Ibnul Mubarak, umat ini dijaga oleh Allah dengan tiga: al-isnad, wal-i'rab, wal-ansab. I'rab, i'rab dalam nahu, doroba zaidun amron, doroba fi'il madi dan seterusnya, zaidun fa'il dan seterusnya, amron maf'ul bihi mansub dan seterusnya. Itu enggak ada di bahasa lain, di-i'rabkan. Kenapa kok Zaidun, kok enggak Zaidin, kok enggak Zaidan? Kenapa Amron, enggak Amrin, enggak Amrun? Hanya ada dalam bahasa Arab. Perubahan-perubahan terjadi harokat, i'rab, dan itu kesempurnaan agama ini dan karenanya Allah turunkan syariat dengan bahasa Arab. Karena terjaga dengan itu dari berbagai perubahan. Makanya Mu'tazilah atau Jahmiyah, ketahuan kesesatan mereka ketika mau mencoba merubah-rubah dan mengacak-ngacak ayat. Mereka mengingkari sifat Allah kalam, bahwa Allah itu kata mereka tidak bicara. Bicara bukan sifat Allah kata mereka. Ada ayat mengatakan falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, atau wa kallamallahu Musa taklima, kallamallahu Musa taklima. Seperti tadi, kallama fi'il madhi, kata kerja. Allah lafzul jalalah fa'il sebagai subjek, pelaku. Musa maf'ul, objek. Artinya Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Berarti ada dialog, ada pembicaraan, yang bicara Allah. Mengajak bicara Musa, nabinya. Itu diingkari oleh mereka. Anda, anu, ini, itu. Ayat sebetulnya kata mereka dirubah-rubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Allah di situ objek, maf'ul. Musa fa'il, artinya Musa yang mengajak bicara Allah. Allahnya diam, yang bicara itu Musa, dan itu batil, enggak benar. Ketahuan kebatilannya. Karena di ayat lain Allah katakan wa kallam wa kallamahu rabbuhu. Ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Itu enggak bisa diacak-acak. Karena kallamahu ada hu di situ yang disebutkan sebagai dhamir nasab muttasil. Rabbuhu isim dhahir fa'il. Enggak bisa di, kalau tadi masih mungkin harokatnya mau dirubah-rubah masih. Tapi ini wa kallamahu rabbuhu enggak bisa sudah. Betul-betul rob di situ adalah fa'il, pelaku, subjek. Hu kembali kepada Musa. Sehingga yang bicara benar-benar Allah mengajak bicara Musa. I'rab. Yang kedua isnad, kata Ibnul Mubarak. Dengan sanad tadi. Siapa fulan, dari mana, negeri apa, kapan lahir, kapan wafat, siapa gurunya, siapa muridnya. Diketahui biografinya. Bagaimana kesehariannya. Semuanya. Enggak demikian di agama lain. Kamu tanya mereka. Mereka akan menukilkan misalnya Lukas berkata, Matius, siapa lagi yang dianggap perawi atau yang menis meriwayatkan Injil dari Isa. Lukas, Matius, siapa lagi? Hah? Yahya atau siapa? Tapi siapa mereka ini? Kapan lahir, tahun lahirnya, di mana lahirnya, di negeri apa? Berguru ke siapa? Siapa murid-muridnya? Enggak diketahui. Enggak bisa, enggak ada. Enggak jelas sejarahnya. Enggak demikian di dalam Islam. Tiap rawi bisa dilacak rinciannya seperti apa. Dijaga oleh Allah. Yang ketiga, nasab, kata orang. Allah juga jaga umat ini. Allah muliakan dengan nasab. Fulan bin fulan bin fulan dari nasab ini, dari suku itu. Suku ini kembalinya ke suku itu, pecahan dari suku ini. Sehingga dijaga nasabnya jelas. Oh, berarti dia masih ada hubungan kerabat dengan fulan, ada nasabnya. Tidak demikian dengan selain mereka. Gak usah jauh ke atas. Kadang orang ditanya, kakekmu siapa? Untung-untung dia masih tahu. Oh, kakek saya fulan. Jadi saya fulan bin fulan bin fulan. Tapi bapaknya kakekmu siapa? Gak tahu. Apalagi kakeknya kakekmu siapa, tuh hamba gak ngerti. Gak tahu sudah. Kamu ini kembalinya ke bani siapa? Nasabmu ini siapa? Gak ngerti dia. Sebatas dia tahu saya Fulan bin Fulan bapaknya. Berhenti sudah. Al-Muhim, itu tentang ayat, kelanjutannya insyaallah untuk teman depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa sallam.